بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Semoga program penyejuk hati yang kita kaji dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini adalah salah satu upaya dari tim terjemah Safir Al-Azhar dan begitu juga dari Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam mendekatkan anak-anak bangsa ini kepada Al-Quran dan mendekatkan diri kita para pendengar setia kepada Al-Quran Kalamullah. Pada hari ini insyaAllah kita akan membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, Waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak berguncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berkaitan dengan ayat yang menceritakan dan memaparkan kepada kita secara gamblang apa yang kita lihat dan yang kita perhatikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta. Subhanallah, pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam suatu kejadian yang luar biasa. Padahal dahulunya langit dan bumi ini adalah satu kesatuan. Kemudian Allah jugalah yang menciptakan air. Air di muka bumi ini tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Dan selalu air itu memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Dan kemudian setelah itu Allah menjelaskan pula gunung. Makhluk-makhluk yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat ini adalah makhluk-makhluk yang kehidupannya sangat dekat dengan manusia. Coba kita lihat gunung. Di gunung itu terdapat hutan, terdapat makhluk-makhluk hewan dan kehidupan. Dan dari gunung itulah ketika turunnya hujan di sana mengalir air-air yang jernih, air-air yang menyehatkan tubuh yang kemudian dikonsumsi oleh manusia dan oleh binatang, oleh makhluk yang lain. Dan begitu juga di gunung itu terdapat tanah yang subur di mana manusia dapat menanaminya di sana. Inilah kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, betapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu persatu dari makhluknya yang kehidupan manusia sangat dekat dengan mereka. Air, gunung, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan gunung itu pada tempatnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia ini berputar, dunia ini senantiasa bergerak. Dan salah satu bukti bahwa makhluk ini adalah hidup, bahwa terdapat gerakan-gerakan dalam makhluk itu. Oleh karena itu Islam sebenarnya tidak pernah mengenal adanya benda mati, karena benda yang ada di alam semesta ini semuanya hidup. Hanya saja terkadang kehidupan makhluk-makhluk itu tidak dapat ditangkap oleh manusia, artinya tidak dapat diketahui oleh manusia. Begitu juga dengan gunung, dia memiliki aktivitas. Bukankah kita ketahui bahwa ada juga gunung yang meletus, ada pula gunung yang hidup di dasar laut. Ya, kita ketahui ada anak Krakatau sekarang yang terus aktif, ya, yang hidup dari dalam laut itu sendiri. Ini adalah bukti dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah menjelaskan, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, yaitu bahwa di gunung ada sebahagian mufassirin mengatakan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah gunung-gunung, di gunung itu sekarang dibuat jalan untuk dilintasi. Ada pula yang membolongi gunung itu kemudian dibuat terowongan. Ini semuanya adalah salah satu bentuk daripada penjelasan jalan-jalan di situ, fijaja. Tapi yang dimaksud di sini, kata Syekh Murtawadi Syahrawi, bukan hanya itu, yaitu bahwa gunung itu adalah jalan dan sumber daripada kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Betapa banyak kita mendapatkan sayur mayur, buah-buahan yang segar, yang menyehatkan tubuh kita, yang itu kita dapatkan dari pergunungan yang kita dapat tanami di sana. Jadi di sana juga ada aliran-aliran wadi atau lembah-lembah, ya, di mana ketika air itu turun di atas pegunungan, kemudian air itu masuk ke dalam lembah-lembah itu dan sebagai aliran air pula. Jadi bukan hanya jalan untuk manusia, jalan untuk binatang, sampai air pun memiliki jalan di pegunungan itu. Inilah yang subhanallah, ketika kita berjalan, ya, menyaksikan al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, maka akan semakin kokohlah keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyak di dalam Al-Quran perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk berjalan di muka bumi dan mengambil hikmah dan ibrah dari perjalanan tersebut. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Dr. Zainal Arifin yang baru saja kembali dari Brunei Darussalam dalam satu lawatan. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat ini membuktikan kepada kita dua bukti tambahan setelah sebelumnya langit dan bumi beserta air, maka di sini adalah gunung dan jalan. Yang ketiga gunung dan keempat jalan. Ayat ini menceritakan dua hal, yaitu gunung dan jalan. Tujuannya apa? Empat hal ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa dan tidak lepas dari karunia Allah. Tujuannya agar manusia mengembalikan pikirannya kepada bimbingan Allah yang benar dalam perjalanan hidupnya di dunia dan di akhirat. La'allahum yahtadun. Jadi tujuan dari cerita ini tidak berhenti pada kekuasaan Allah, tetapi bagaimana kita beraksi bahwa alam yang luar biasa ini menjadi begitu indah karena campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Beraksilah, berbuat baiklah dengan iman yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Aksi dan iman itu, atau iman dan amal soleh itu, tidak lepas dari bimbingan Allah, dan itu sangat banyak membantu kehidupan kita. Kalau kita lihat fijajan subula, jalan-jalan yang begitu banyak dan begitu indah, tambah banyak kita berjalan ke luar negeri ataupun di Indonesia yang begitu indah ini, sebenarnya membuat kita sampai pada satu titik, subhanak ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah, apa yang engkau ciptakan ini sungguh luar biasa, tiada kata sia-sia, dan engkaulah Tuhan yang layak untuk disembah. Inilah kalimat la'allahum yahtadun. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat luar biasa dari perjalanan kita, baik di dalam kota ataupun di luar kota, bagaimana indahnya gunung, bagaimana bersihnya air, sehingga kita pun perlu menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena itu bagian dari iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Ustaz Suhaidi dapat menambahkan, Fadhal Ustaz. Terima kasih kepada Dr. Ardiansyah dan Dr. Zainal Arifin. Ayat 30 ini surah Al-Anbiya menyatakan kepada kita, waja'alna samaa waja'alna fil ardi rawasiya antamida bihim waja'alna fiham fijajan subulan la'allahum yahtadun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, gunung, dan jalan-jalan mereka, jalan-jalan bumi, gunung, dan bukit, semua kokoh dan tidak pernah bergoyang-goyang. Artinya disebabkan bergoyangnya karena mungkin sebagian ulah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi itu tetap Allah Subhanahu wa taala menciptakan bukit-bukit sebagai tongkat dari bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, bulan, bintang. Semua itu adalah merupakan kekuasaan Allah yang Allah berikan untuk manusia, supaya manusia senantiasa bersyukur dan supaya manusia senantiasa melakukan perintahnya, dan manusia senantiasa taat. Dan setelah manusia berzikir melalui alam semesta, bukit, gunung dan jalan-jalan, langit dan bumi, matahari, mereka melihat kekuasaan Allah tersebut dengan zikir mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti la'allahum yahtadun, Allah akan menunjuki mereka. Sekian, terima kasih Ustaz Suhaidi atas penjelasannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini ditutup sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Suhaidi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan la'allahum yahtadun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa hidayah di sini maksudnya dua, yaitu petunjuk bahwa dengan melihat alam semesta ini manusia akan dapat menangkap bahwa di sana ada pencipta, atau bisa jadi juga hidayah menunjukkan dengan tanda-tanda alam atau gunung, dengan tanda-tanda itu semuanya manusia dapat menuju ke suatu tempat dan dapat memberikan semacam peta bagi daerah-daerah itu. Nah, ini adalah menjadi pemahaman yang sangat menarik sekali dari surah Al-Anbiya ayat ke-31 itu. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki makna dan hikmah bagi kesejahteraan manusia itu sendiri. Maka jadilah makhluk yang bermanfaat dan jangan menjadi makhluk perusak. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.